Pertanyaan, bolehkah kita belajar ilmu tahsin, yakni tahsin qiraatul Quran kepada selain Ustaz Salafi? Selama memungkinkan bagi seseorang untuk belajar dari Ahlus Sunnah, maka belajarlah dari Ahlus Sunnah. Ya, walhamdulillah di masa kita, di tempat kita, insyaallah kesempatan untuk itu ada. Kesempatan untuk itu ada. Sehingga enggak perlu kita belajar ke selain Ahlus Sunnah. Kenapa demikian? Karena kehati-hatian. Biasanya yang namanya seorang yang bukan Ahlus Sunnah sekalipun mengajar bukan bidang akidah, bukan bidang ibadah, namun akan ada sisipan-sisipan, ya, mungkin dari obrolan atau yang lain, seperti kata orang Arab, adkhalu as-summa fil asal, ibaratnya begitu, menyisipkan racun di dalam madu, adkhalu as-sum fil asal. Dan juga khawatir yang juga kita khawatirkan adalah bisa jadi akhirnya akan terpengaruh, ya, dan cinta kepadanya sementara dia bukan Ahlus Sunnah. Dan itu terjadi pada sebagian ulama dulu, ya, dari mulai melihat seorang alim menghormati ahli bid'ah ketika itu, akhirnya terpengaruh, sampai terpengaruh akidahnya, tercampuri oleh akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnahnya tercampuri oleh akidah Asy'ariyah. Nasallallahu salama. Ini efek-efek buruk yang mungkin terjadi. Maka dari itu berusaha untuk tetap belajar dari Ahlus Sunnah. Bagi orang, pertanyaan, bagi orang yang tidak bisa atau belum bisa bahasa Arab, bagaimana cara mendoakan? Kesolehan, bagaimana cara membedakan kesohihan sebuah ilmu, apakah itu termasuk dalam taklid karena hanya intinya kalau orang yang belum bisa bahasa Arab tadi ditanyakan, ya, bagaimana bisa mengetahui itu ilmu yang sahih atau bukan ilmu yang sahih. Bab belajar ini memang pertama-tama, ya, terbangun di atas kepercayaan terhadap seseorang, ya, seorang guru. Artinya, ya, kita memang dalam awal belajar kita kan masih kosong, ya, atau ya tidak kosong sama sekali sebetulnya, tapi anggaplah seperti itu, sehingga dia sifatnya apa, menerima, diisi. Memang saat itu dia belum begitu memahami dan apalagi membedakan mana yang benar, mana yang salah dengan kaidah-kaidah ilmu, karena dia sendiri masih belajar. Nah, makanya tadi saya katakan belajarnya seseorang, ya, awalnya dibangun dengan kepercayaan. Oh, dia seorang Ahlus Sunnah. Tentunya dari mana kita tahu Ahlus Sunnah, ya, juga kepercayaan kepada orang yang memberitahu dia Ahlus Sunnah. Ya, setelah tahu bahwa dia adalah Ahlus Sunnah, sudah belajar akidah Ahlus Sunnah. Karena dia adalah seorang guru yang berakidah Ahlus Sunnah, begitu. Nah, dari situlah kemudian dia akan mengetahui, dari waktu ke waktu akan bertambah ilmunya, dan dia akan bisa menimbang, mempelajari, memilih, memilah, dan seterusnya. Ya, karenanya Allah Azza wa Jal menyuruh seperti yang dalam ayat, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikri kalau kalian tidak tahu. Jadi memang ada masa-masa kita hanya bertanya dan menerima jawaban. Ada masa-masa begitu. Ya. Dan ini bukan hanya berlaku pada anak-anak kecil yang baru belajar atau orang yang baru tahap belajar awal, bahkan terkadang dalam kondisi orang sudah berilmu. Namun saat-saat tertentu dia mesti hanya bertanya dan menerima jawaban. Contoh, ya, dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab taklid dan ittiba. Ada seorang alim menghadapi suatu hukum yang dia sudah mempelajari tapi tetap belum sampai pada suatu kesimpulan. Mana yang benar, mana yang sahih dari pendapat para ulama, mana yang rajih. Terus apa yang dia lakukan sementara dia mesti melakukan? Ya, dia sebentar lagi mau melakukannya. Dia sudah belajar, dia talibul ilm bahkan alim. Tapi juga belum sampai pada kesimpulan. Terus bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tidak lainnya bertanya kepada yang lebih berilmu. Ibnul Qayyim saja kalau sudah mentok, Ibnul Qayyim padahal ada masa-masa mentok juga, ya kan? Kemana perginya? Datang ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Terbuka setelah datang kepada Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, begitu pula ulama-ulama sekarang pun seperti itu. Sudah susah, ya datang ke Syekh bin Baz, ya Syekh, apa ini hukumnya? Kan terakhir begitu. Datang ke Syekh Albani, ya Syekh, ini hukumnya apa? Hukumnya ini, ya sudah terima. Ya kan? Main percaya. Karena apa ya? Karena dia orang yang bertakwa dan berilmu. Syekh bin Baz, alim taqi. Syekh Albani, alimun taqi. Ya, Ibn Taymiyah juga seperti itu. Nah, begitulah. Ya. Jadi seorang pada dasarnya dituntut untuk belajar, mempelajari. Tapi pada kondisi tertentu, ya, ada masa-masa dia hanya menerima. Atau dengan kata lain bisa disebut taklid, namun taklid yang diperbolehkan, atau ittiba. Yang tercela taklid buta, mau enggak enggak mau tahu pokoknya. Ya. Kata fulan begini, pokoknya. Sudah diberitahu ini ada hadis, ya, yang seperti ini menerangkan kalau itu salah, tidak, enggak mungkin guru saya enggak tahu hadis itu. Nah, yang seperti ini madmum, tercela yang seperti ini. Wallahu a'lam. Apakah tingkatan, nah mungkin ini ya tulisannya kurang jelas ini. Apakah tingkatan topang seorang dinilai? Betul nggak ini? Tanya yang lain dulu. Apa hukumnya berjualan dengan GoFood? Boleh atau tidak? Nggak tahu kalau bab berjualan ya. Yang jelas kalau bab, mungkin beberapa ustadz telah menjawabnya. Kalau beli, kemudian kita nyaldo dulu, kita punya tabungan, kemudian kita beli dengannya, yang biasanya di sana ada apa? Keuntungan-keuntungan. Dapat korting sekian persen karena melalui GoFood. Dapat bonus diantar, dapat ini, dapat itu karena kita nyaldo dulu. Ini enggak boleh seperti ini, ya. Karena itu adalah apa? Hakikatnya kalau kita mau menyederhanakan permasalahan ini sama dengan kita ngutangi GoFood. Ya kan, dia utang sama kita, lalu dia memberi hadiah kepada kita. Hakikatnya ini. Kalau kita mau miniaturkan, ya, sistem yang macam-macam itu, hakikatnya ini. GoFood minta duit sama kita, nih saya saldo ke kamu. Sama dengan dia minjem kita uang. Selama dia minjem kita, kita dikasih bonus. Sama dengan kita dikasih hadiah. Ya, berarti hadiah itu karena dia utang sama kita. Nah, itu namanya apa? Riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Tiap utang yang berbuah suatu manfaat, faedah, maka itu adalah riba. Nah, ini sama dengan kita nabung di bank, bank memberi hadiah kita, dikasih hadiah jam, kasih hadiah mobil, kasih hadiah motor. Hadiah ini adalah riba. Karena bank sesungguhnya utang dengan kita, lalu dia ngasih hadiah. Ya. Itu hakikatnya begitu. Sesungguhnya itu mungkin ada orang yang mengatakan, "Oh, kita enggak ngutangi, dia juga enggak ngomong utang." Ya, memang itu kan bahasa apa? Ekonominya sekarang ya. Masa dia ngomong saya mau ngutang? Ya enggak mungkin dia ngomong begitu, ya kan? Hina banget ngutangi. Kurang keren dong bahasa kayak gitu. Ya, pakai bahasa yang lain. Nah, tapi hakikatnya kan utang dengan kita. Hakikatnya begitu, dan kita ngutangi dia hakikatnya. Bukan juga kita titip uang, bukan wadiah, titipan bukan begitu. Titip sama utang bedanya banyak. Di antaranya, kalau titip uang yang kita titipkan enggak boleh dia apa-apakan, ya kan? Anda titip sama saya uang 1 juta rupiah, ya sudah, tak taruh di laci, sudah titip. Titik kunci. Titip, ya kan? Mau diambil nih, ambil silakan. Masih di laci yang sama. Ya, ya enggak bisa berubah-ubah sih lacinya, tapi uangnya kan masih itu. Kalau utang mana 1 juta? Terserah mau saya buat kasih orang, saya buat usaha, saya buat beli. Ya, ini utang. Ya kan? Mau saya pakai modal, terserah saya. Yang penting waktunya bayar saya kasih kamu. Nah, ini utang. Sekarang uang yang kita saldokan ke mereka diapakan? Dibuat macam-macam atau uang itu tersimpan rapi dan tidak diapa-apakan? Hah? Jawabannya kelihatannya sepakat, dipakai ya kan oleh mereka. Dibuat macam-macam. Berarti ini titipan atau simpanan uang, apa utang hakikatnya? Utang. Nah, kalau utang berlaku hukum-hukum utang, yaitu apa? Ya, enggak boleh membuahkan suatu faedah. Mau kortingan, mau diskon, mau hadiah dan lain-lain. Bebas ongkir dan lain, semuanya sama itu. Wallahualam. Ini bagi yang anu. Kalau bagi penjualnya kerja sama-sama GoFood, saya tidak tahu seperti apa bentuk kerjasamanya, harus dipelajari. Mohon nasihat dari bahaya mengolok-olok saudara seiman. Apakah pelakunya itu tidak mempunyai rasa malu terhadap saudaranya seiman dan terhadap Allah? Iya, semua pelanggaran hakikatnya dia enggak punya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengolok-olok terhadap sesama muslim sudah jelas Allah katakan la yaskhar qaumun min qaum. Jangan merendahkan, mengolok-olok suatu kaum terhadap yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Ya, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok, dan seterusnya. Surat Al-Fujurat. Apakah takaran? Oh, takaran. Takaran pemahaman seseorang dinilai dari banyaknya hafalan. Lebih utama mana, antara sedikit hafalan namun paham atau banyak hafalan namun banyak yang tidak paham dalam menerapkan ilmunya? Ya, tentu yang paling penting adalah pemahaman yang benar hafalan memang ada ukurannya, dalam arti kita sebagai seorang muslim itu wajib ya hafal Al-Quran, tapi ada kadarnya seberapa yang wajib ya. Bukan semuanya. Ulama mengatakan paling tidak Al-Fatihah wajib ini. Kalau muslim gak hafal Al-Fatihah ya, gimana mau sholat. Nah, dan sebagian mengatakan surat satu saja paling tidaknya. Yani ada yang mengatakan dua, ala kulli hal paling tidaknya Al-Fatihah. Nah, selainnya bukan merupakan kewajiban. Nah, sehingga kalau di sini pertanyaannya mana yang lebih baik, ya kalau perbandingannya antara yang hafal tapi enggak paham dengan yang paham tapi enggak hafal, ya lebih baik yang paham tapi enggak hafal ya. Namun ya ana rasa yang hafal enggak paham sama sekali juga enggak begitu. Insyaallah juga tetap ada pemahamannya ya. Ala kulli hal di sini kalau mau membandingkan ya harus melihat kasusnya ya kan. Tapi yang jelas siapapun diusahakan memahami dan mengamalkan. Seseorang menghafal Quran jangan sampai seperti kata Nabi, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran hujjah bagimu, menguatkanmu ya, atau alaik justru akan menghujat kamu. Ya, jangan sampai. Karena banyak orang yang hafal Quran tapi malah berbalik menjadi alasan terhadap dia. Artinya hujjah Allah semakin banyak untuk menyerang dia. Kenapa? Hafalannya banyak tapi maksiatnya juga banyak. Nah, sampai Nabi akhirnya katakan atau Nabi katakan dalam hadis, aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Mayoritas munafiknya umatku itu para pembaca Quran. Kenapa begitu? Orang-orang Khawarij ahli baca Quran. Kenapa begitu? Karena tidak ada fiqh pemahaman agamanya. Ya, makanya memahami ini sangat penting. Hafalan penting. Hafalan penting. Dan sangat dianjurkan. Kita sama sekali enggak nuzahid bikin orang zuhud terhadap hafalan, tidak. Penting-penting dan penting hafalan. Namun pemahaman juga sangat penting. Jangan sampai seperti yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jangan sampai seperti yang dicela oleh Nabi. Nabi pernah baca satu ayat dalam salat malam yang panjang dan diulang-ulang satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, dan seterusnya. Ya Allah, kalau Engkau azab mereka, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Satu diulang-ulang oleh Nabi dalam salat malam. Apa ini maksudnya? Tadabbur yang sungguh-sungguh, betul-betul menekan ini apa kalbu seseorang, baca dia pahami sampai betul-betul ngeresep. Ya, seolah-olah dada itu tertekan-tekan oleh makna ayat tersebut. Nah, itu atafaqquh, tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Nabi sampai seperti itu. Ala kulli hal, ya, penting ya pemahaman terhadap ayat sangat penting. Bagaimana kelak di akhirat orang tua yang sombong, tidak mau menerima sunnah dan tidak menjaga lidahnya, mengatakan yang buruk-buruk dan menyakiti lawan bicaranya, menyukai perdukunan bila punya anak yang soleh, apakah dia bisa memintakan ampunan untuk orang tuanya dalam kondisi orang tuanya masih dalam kesyirikannya? Kalau masih dalam kesyirikan, betul-betul kesyirikan, ya nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau sampai dia mati dalam keadaan kesyirikan maksudnya, kalau dia masih hidup doakan supaya dapat hidayah. Mendoakan orang kafir supaya dapat hidayah boleh ya, mendoakan orang kafir supaya dapat hidayah boleh ya. Nabi katakan Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, ya Allah berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka ya. Tapi kalau sudah mati tidak boleh didoakan ampunan untuk mereka. Kalau hidayah ya enggak mungkin, sudah mati ya kan. Kalau ampunan ya enggak boleh. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, ya, dan kerabat kerabat mereka, walaupun kerabat mereka, yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun kerabat mereka, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah ashabul jahim. Setelah jelas maksudnya apa? Mati dalam kondisi musyrik, sudah tidak bisa didoakan ampunan untuk mereka. Mohon nasihat untuk seorang yang giat dalam kegiatan duniawi tapi selalu mengakhirkan amalan kebaikan akhirat. Seperti sering terlambat sholat berjamaah, sering terlambat mengikuti kajian. Karena apa terlambatnya? Karena urusan duniawi. Kalau memang karena urusan duniawi, ya, ya perlu ditingkatkan urusan akhiratnya. Ya. Kalau memang terlambatnya karena urusan duniawi, tapi kalau terlambatnya karena hal yang lain, artinya usaha sudah dilakukan tapi terlambat karena hal-hal yang mungkin menjadi udur baginya, ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk lebih bagus. Tapi kalau memang keterlambatan tadi karena hal yang sifatnya duniawi, ya dia perlu berusaha untuk meningkatkan menjadi lebih baik. Kenapa? Walhamdulillah, sholat berjamaah sudah bagus, mengikuti kajian sudah bagus, hanya saja perlu peningkatan, ya, menjadi lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri taufik kepada kita semuanya. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.